ู้ต้องงงจริงหรอกมาพูดไม่ได้นะยาอิทูลัสตะวะวนมาพูดไม่ได้เนี่ยดูกะดูมาเด้ benar salah satu kedua ala jami'i mas juga ada al-akhir atas semua yang benar atas hak lain wa ala ghairi seperti kita katanya hayawan dengan asat supaya kita ada hayawan dengan insan lah mudah hayawan dengan insan hayawan kulli insan pun kulli patu dua kulli tu apa panggil dua tu ni sebuah dua tu panggil umum khusus mutlak kenapa umum khusus mutlak mana umum dua tu tu insan dan hayawan hayawan umum insan ni khusus berartinya sebuah tak hayawan umum ni kita boleh benar sebuah tak hayawan masuk insan dah sebuah tak hayawan masuk juga lain pada insan ah tu panggil umum khusus mutlak macam tu boleh boleh masuk tahap ni lepas tu boleh masuk tahap lain hak umum panggil umum khusus mutlak ah gambar sebuah gapo kita misal lek temu Nabi dengan Rasul ah lek tahap lek tahap baik Nabi dengan Rasul mana umum Nabi Rasul khusus kenapa Nabi ni boleh boleh Rasul sebab nak air Rasul Nabi dulu tapi Nabi ni kadang sesuk kat tu tak ada Rasul mana tapi kan Nabi ni dua dan boleh ke Rasul boleh di tak ada Rasul ada umum khusus pula banyak dah semua sahabat itu khulafa Rasyidin sahabat ha yelah yelah tu khulafa Rasyidin masuk sahabat jadi umum sahabat lagi dan sahabat ni ada mungkin tak masuk lele boleh bapak ha yelah tu ha dah habis abang yang ada tasawur ni tasawur ni tak ada tasdik lagi tasawur tasawur tu sebut kuliah tasawur tasawur yang kedua pula dah yang ketiga pula panggil umum kusuf min wajhi umum kusuf min wajhi satu wajah tilik satu ni umum tilik satu dia di kusuf umum kusuf wajah ni kalau ditawar mana mana mana macam pun mana kan kan umum kusuf wajah ni kalau ditawar bulat ke bulat bulat dua lah bulat dua bulat dua kan oh main kusuf wajah kalau kita matik matik hok Dr. Surya tu nama dah tak ingat nama tu yo yo yo wak ngani nah bulat dengan pak peti tu tengah ni kanik dah ha ni umum kusuf wajah beza ni di tengah ni umum macam ni jadi sama tu umum tapi buat tirik satu ni hok ni kusuf tirik satu ni hok ni kusuf musuh ni kalau umum kusuf mutlak bulat apa tak ada bulat ni dalam umum kusuf mutlak hok dalam umum mutlak ni bulat luar dengan bulat bulat dalam bang umum kusuh mutlak lagi kan hak hak dalam tu kusuh luar ni umum ada pun umum kusuh macam ni bulat macam ni bulat duk takat gitu jadi umum sini lah umum satu bagi ya yang umum sebelah lagi tak ada umum jadi sebelah lagi asing sebelah lagi asing ya misal ke apa tak ada ni apa dataka wa min mafhumai ni ra i sama a bi ba di mahari jadi pos tengah ya tengah ya lepas tu, wayah tadi kudu wang minum ni pima sedekah dah. Berartinya, setengah yang di umum, setengah lagi di kusuh masing-masing. Sepertinya, ta'id dengan aswat. Burung. Banyak burung. Aswat, yang istai boleh dilakukan istai. Ha. Boleh katanya burung istai. Ha, kusuh itu. Umum, jadi sama tumbuk je. Burung istai, pok sama tumbuk. Pak kusuh sahaja nak. Burung bukan bukan burung kita laka ada putih hari ni kusuh tu wayang farida jadi asing hok putih hok merah tak masuk lintas pas hitam pula hitam tu bukan nanti burung aja hitam faham apa lagi lah dia orang ada burung baju piyah ha, berartinya soal rasa burung burung dengan apa burung hitam ni di tengah ni ya burung hitam jadi di tengah ni ada aswat ada ta'if jadi market tengah tu jadi umum dah situ tu bertepi ni hak tak itu ada ada toy abiyah ada toy ahmad ada tak itu dan ada pun ni abiyah apa ni ada baju baju hitam kalah hitam terus hitam berarti ni pak tengah pak angkat tumbuk setengah ya ha tu panggil umum kusuh wajhi hak tengah tu panggil umum tu tapi umum kusuh tapi mungkin wajhi satu wajah ya wajah tengah tu kalau kita buat bulat buat likung tu jadi makan juga dimakan pak dari tengah itu nampak lagi? Umur kusum mutlak sebab tadi. Kita gambar. Ahok, duduk tengah lah. Ha, sebab Talib wa Masri. Yelah tu umur kusum wajib tu. Talib Masri. tepat jadi sama tumbuk mana? Tolik mas rih lah. Pelajam se, ha, sama tumbuk. Tapi pelajam bukan se aja. Indonesia, Thailand, apa se itu bukan tolik aja. Ada nego, ada apa. Ha, di asing. Di tengah tu. Jadi, so ya lah. Jadi tolik mas rih makin tengah. Di asing, lek apa. Lek mas rih itu, waru mas rih Indonesia. Lepas tu, lek asing, lek tolik ni apa. Hijau muhadis juga po. Ah, itu panggil umum khusus. Masri. Sebelah untuk kali. Sebelah lagi suku. Sebelah lagi masing-masing. Baca Allah tahu. Dua tu masuk kali sore. Lepas tu sebelah lagi tu masing-masing. Bukan itu sekali tak? Sebelah lagi di masing-masing. Ah, tu. Ada pohon umum khusus. Dia ha'alum tu masuk dalam. Ya, ah, tu ni panggil umum khusus. Wajib. Habis tu banyak kita nak ngaji. Banyak ni kita mulai ilmu lain ni umur khusus baca di dan aku buat tu semua nak ilmu tapi tak tahu ni nasib macam tu habis dah kat tu dah kita ni apa tu dia ni tak ada ni tu lewat kalau aku tangan dia dah ada lepas ni dah ingat dah tabayun dengan tasawi tu hari tabayun ni apa tak super mahkum tak super mahkum tak tasawi tak supo mahkum, supo masodak. Itu panggil tasawi. Ittiha fi masodak, waktalapa fi mahkum. Itu tak ada yang mudah-mudah. Tengok hitai waktu itu. Tasawi ni ikhtalapa fi mahkum. Ne, waktu li, waktu lipa fi mahkum. Lepas tu, waktahada fi masodak. Itu panggil tasawi. Nah, habis. Ini tak ada apa. Di lesana tu pula dah. Nah, lek sana tu pula kena. Wanaki duhuma dah. Pada kehidupan panggil mutasawian. Dah. Panggil tasawi tak dilah dah. Lek sana ni, dah je urat ni dah. Tak nak baca dah. Dah tu mutasawi yang macam ni, nak ingat aku tiga bawah dah. Iaitu je tafikong fi masodak. Ha, sebab tak boleh iaitu dah. Ha, masodak tu lo. Wayah tarifah fil makhum. Menyalahi pada makhum. Tu mak tu lo yang lehan. Seperti makhum kalimat insan. Menyalahi makhum kalimat nasik. Tapi, wa ammamu dah. Tengok tu. Lepas tu muradih. Haa, ada pula lagi. Wa ammal muradifan. Ah, ya ada muradih. Tengok mula muradih di bawah tu. Leh, wa ammal muradifan. Leh, muradih tak nangina muradih. Fayat tafiqo fil mafhum wal afrok. Tu muradih. Mafhum tu lo, afrok tu lo. Supaya kita kata apa? Basyar dengan insan. Basyar, basyarun dengan insan. Mahfum basyat ke apa? Hayawan nunasik. Insan mahfum ke apa? Hayawan nunasik. Sama pada mahfum. Maksud tak ya? Dengan cara otomatik. Dia apabila sama pada mahfum, dia teruk lah. Diri maksud tak tu. Soalan saya ni. Iza yastalzimu. Yo kat entah. Mitihadi mahfum. Deh. Istihadi maksud tak. Faham tak? Lazim daripada satu mahfum. Mahfum je sama. Cara otomatik maksud tak pun sama lah. Pembasyat dengan insan. Apa panggil muradih. Ha, tu panggil lafaz muradih tak? Tunggu kat muradih. Haza muradihun. Haza muradihun. Ni muradih, ni muradih. Tunggu kat muradih dia kita. Tapi tak tahu ilmu ke apa lah. Masih kot. Ha. Muradih. Baik. Di pula dari sana dah. Wa nakiduhuma nakik. Ah, nakik. Apa dia nak? Tunggu kat nakik. Tunggu kat nakik dah. Dia tahu wanaki duhu, wanaki, nakik, nakik. Apa nakik? Una iaitu huwa baina mafhum wa nafyu. Ah, iaitulah. Nakik di sini iaitulah di antara mafhum dengan nafi dia. Seperti al-wujud. Seperti insan. Ha. Mafhum dia dah. Lepas tu kita kena nafi. La insan. Ha, tu panggil nakik. Putih, tak putih. Hitih, tak hitih. Ha, dia panggil kita bula. Kalau insan lah insan. Hayawan lah hayawan. Bula. Tapi dia kata ini. Wal murabitan aku wa mafhum wa nafiyuh. Nafi. Fa wujud dengan la wujud. Abiyat wa la abiyat. Ha, bukrah. Sudah situ. Yang kedua pula. Ni akas luawi. Ha, dengan akas. Kalau wa tiduma tak sepertinya insan. Ha, wa la kalla insan. Wa la nasik. Ha, dah. Support insan dengan insan. Insan dengan la insan. Panggil apa? Nakik. Nakik sama tumbuk panggil. Nakik mutasawiyah dah panggil. Saya nak panggil nakik sama. Insan. Lepas tu la insan sama tumbuk. Kita nakik tak isbat apa dia pakai dulu kita. Ha, insan la insan. Panggil nakik mutasawi. Sebab kita pergi lapar dulu. Cuma pergi pula dengan nasi. Haa, dah. Sudah selagi pula. Sudah. Dia nanti dah dua. Nanti. Ya. Haa, biarlah letak ni. Dibat nanti dah. Aks luwawi. Dan akas luwawi pula. Ya. Iaitu wa tabdilul awwal bisani wa sani bil awwal ma'al baqa il kam wal qais. Ha, hok ni memang kita dua semua ni. Bakah ni. Karena akah ni masuk dari bahagian ba tasbik. Dia kata nak amma aksuman tiki dan iaitu tabdil juz il qadiyah ma'al baqa li qadiyah. Qadiyah ni kita ngaji tahu. Tu bakah. Ha, ni kita tak apalah. Dah. Cuma akah pada lugahnya kita seolah kata muktada khobar. Kita hok khobar kita buat muktada, hok muktada kita buat khobar. Kita panggil ah panggil akah. Nampak tak? Asal muktada khobar dah. Lepas tu kita buat hok yang di khobar tu kita pergi buat muktada. Hok muktada kita buat khobar. Apa panggil as. Ha, tu hok tu pada lugu itu nah. Ada pun asuman tipi tu kodiyah. Insya-Allah kita buat ngaji bak kodiyah lelaki tu. Ha, hari ni kita tak hanya dia bas, insya-Allah kita pergi pahala. Kita lebak dia lah. Nasi rumah, nasi iaitu lah nasi mutasawiyah dia kata dah. Kalau insan tengok letah dulu lah. Letah dia pun sebab caruh dia lah. Kalau insan wal hayawan wal la nasi. Fayas dukuku lumin nasi mutasawiyah alamah duka alai nasi dul akhara. Wahwa muhalik habis kata dah. Yang kedua pula, au min janibin. Atau setengah ya. Ha, dia panggil sini ni, panggil dia kata ada nasi musawi, nasi aam, nasi akhos. Jeruwa. Tengok dah. Fanaki duhuma. Dia matai betul-betul ni. Famutasawiyah. Lepas tu. Wanaki duhuma ay naki mutasawiyah. Boleh. Murad naki tak ni. Ialah makhum dan api itu wujud. La wujud abiyat la abiyat. Walaysa murad. Bukan murad ni. Bukan murad ikhtilafu qadiyah. Tengah. Hak ni bak qadiyah. Tak apa. Kita akan bahas. Bak qadiyah suku. Hak ni duk ngaji bak tasawur. Dari qadiyah ni. Dia masuk bak tasdik lah. Maka sini pergi pula. Fayasduku kullu min nakidil musawi ala ma yasduku alaihi nakidul akhara. Ya kata? Maka benarlah tiap-tiap nakid musawi. Sebab tak insan. Berapa? Berapa nakid dia? La insan. Leh. Ala ma yasduku masodak. Ala maksudnya masodak. Alaihi nakidul akhara. Wahuwa muhal. Kenapa? Di annahu sidiku ahadu mutawin di dunia akhirat. Masalah kita tak insan. Kenapa? Sebab tak insan. Maksud tak ya kenapa? Ya Allah Muhammad. Nah. La insan. Sebab kata la insan. Cabut. Maksud tak masuk bisa lain. Kok ada la insan tu? Eh. Maka sama tumbuk saya tu panggil apa? Panggil musawi. Nah. Fa in tasodako tasodukan. Ha ialah. Fa in tasodako tasodukan. Ha baca tu masuk dak tu pe tu. Enggak ada. Tasodako pe patut tasodukan. Masdah. Dek nama tu baca tasodako tasodako ya tu. Dek, dek buat dek. Tasodako pe tu. Kalau kita pergi sama pula dek. Dua nasi tadi tu iaitu siapa kata apa? La insan, apa? Insan, la insan. Dah. Tasodako kulliyan. Kulli sebelah. Dah. Min janin wahidin fa'am wa akhas mutlakon. Seperti apa? Insan, apa? Hayawan dengan insan. Ha. Sebut kata hayawan dengan insan. Fa innal hayawan. Sebut kata hayawan yang jasduku alam jami'i afro insan. Nampak tak? Sebut kata hayawan tu makin besh. Bidunil aks. Bidu amal lain lah. Sebut kata insan, kulu insan. Dah. Sebut kata hayawan, maka dia insan, faros. Sebut kata insan asal. Lepas insan, kalau kita orang orang masuk, ilmu masuk, masuk bersih. Tapi kalau sebut kata insan, dia tak masuk, tak sebut hayawan ni. Jadi masuk tak. Tahu dia hajar tu ya. Tapi tu dia kata ni, am, nasbah insan, dah. Akhos, nasbah, apa? Am, nasbah hayawan, dah. Akhos nak buat insan. Kalau kita pergi guru tu. Dah. Nakik dia. Kalau kita pergi nakik. wa nakiduhuma, kalau nakid kedua pula, mana nakid kedua? Iaitu nakid am, nakid akhas. Dah. Am nasbah hayawan. Akhas kita di perguruan tu hayawan hayawan dengan insan, hayawan boleh umum, khusus mutlak lah. Dah umum khusus mutlak tu. Kalau kita nakid kedua masalah, kita katanya la hayawan, la insan. Dah, la hayawan dan la insan. Dan la hayawan wal la insan. Fanaki dul am jadi akhos. Jadi balik waktu pula. Masalah. Nah. Insan, apa hayawan dengan insan? Kau nak umum kau tak? Hayawan. Hayawan umum. Dah, insan khusus dah. Tapi kalau kita buat nanti, jadi balik. La hayawan dengan la insan. Kau nak umum kau tak? Hayawan lah insan. Ah. La hayawan. Kenapa? La hayawan. Tidak, tidak. Okey. Dia kata dia. Dia kata kan ni. Wa nakidu huma iaitu nakid am. Iaitulah la hayawan. Nakidu akhas. La insan. Bil aks. Kita buat balik. Jadi makna balik. Asalnya am. Kenapa? Hayawan dan insan mana? Mana umum? Hayawan umum. Dia masuk ubi singa. Insan tu khusus. Nah, jadi insan lembu kubar atau. Tapi boleh kita diubah askah, boleh nakik dia. La hayawan dan la insan. Jadi makna umum la insan lagi. Ha, cuba tengok. Makna umum kau mana? La hayawan. Ha, sudah. Ha, cuba tengok. Tasawur ni. Kena tasawur. La hayawan. Tidak hayawan. Kena hayawan. Tengok tengok atau tiga dah. Tengok atau tiga bawah dah. Naki luang wa akhas mutlak tu bainahuma umum khusus mutlak dia kata. Lakin aral asli. Naki dul am wa naki dul akhas am. Kal insan wal hayawan dia kata. Fa inna la insan am mutlakon. Mubis. Min la hayawan li anna la insan la yasduku ala kulli la hayawan. Ha, tengok. Hayawan dengan insan apa nama umum? Hayawan umum. Insan khusus. Bo kita di bola. Jadi balik. Jadi balik. Jadi umum la insan pada la hayawan. Ha, dia kata ni. Dia kata dah. Kerana apa dah? Walakin ala aksi. Mana kena? Nakidul am. Dah. Wa nakidul akhas. Jadi am. Kan insan wal hayawan. Fa inna la hayawan. La hayawan tu lebih umum. Min daripada apa? La insan lebih umum daripada la hayawan. Kenapa? Sebab li anna la insan. Dah, sebut kata la insan tu yasduku ala kullu la hayawan. Gamara. Sebut la insan. La insan ni masuk lebih hok la hayawan dia kata. Aku ah, nak apa nak apa nak. Kan lengu ni. La insan ya teman. Ya duku ala kullu hayawan. Dah tak lagi ada gaduh apa habis tu? Habis dah. Kita tanggil dulu. Wi bye dulu. Tak cuai ah. Okey. Nah, hai. Hang ada tak? Tak. Tak. Hang ada. Tak main apa ni dah. Kan apa yang dia kata la insan ya sedukku ala kullu la hayawan. Apa? La sebut tak hayawan. Dah, sebut telah hayawan tu bawa makan be. Demi ku faham dah. Makan be masodak yang bawah tu. Dah masodak mu dah. La hayawan. Faham dah. Tak ada kau buat awal tu. Dah. Dah. Pasal kata la kalau la insan, kalau insan ni jolah mamak dah. Apa kalau la insan? Nah, ah, gini. Sebut tak insan, hayawan, nasib. Tak ada insan. Kalau dia lah insan, hayawan ni makin pih lah. Sebab dia tak ada hayawan nantik. Faham tak? Hayawan dia so ya. Dah, hayawan dia so. Dia nantik dia tak ada. Dah, hayawan dia sungguh semakin pih lah. Sebut tak insan, siapa tak ada hayawan nantik. Tak ada, tengok mahkum dia. Tapi kita berlah insan. Jadi makin buat dengan hayawan dengan sana tak ada hayawan nantik. Insan masuk tak? Insan kena masuk. Apa? Hayawan kena masuk lah. Sebab tu insan tu hayawan dah. Tapi dia masuk bikul lu jawab hayawan tu sama ke dia wah ya. Takut apa khabar. Ayo ya dia juga dia takut makhluk, dia takut makhluk ni. Dia kena gi takut bis makhluk mata dah. Bila puluh zaman. Agak-agak kenapa lagi dah? Dia katanya sebab telah insan lebih umur daripada lah hayawan. Kenapa? Tak ada insan apa? Hayawanun nasik. Pakal kita gi nafi hayawan. Dia tak nafi natek. Perak. Ha, dia tak nafi natek. Sebab dia natek. Ha, ada lagi. Dia nafi hayawan so. Ya. Boleh ada natek. Dia nafi hayawan so. Eh. Natek tak nafi. Muftari dia tak nafi. Jadi khusus dah ya tu. Belik, belik, belik. Ha, belik. Mana ambil kertas tu. Tulis papel. Kita tulis papel dah. Kita tulis papel dah. Apa? Ya, belik sebab. Wajah mana tak harap. Ada apa nak mikir. Nak mikir. Waktu saya nak mikir macam ni. Kita dah hari ya pun nak mikir. Cuma mikir with no. Ada ni. Tak boleh ngaji. Pakai belik. Waktu kita belik tu. Masa ada apa ni. Kan nak canggah. Pesan orang nak mikir. Kau baik nak jadi pasal tu. Tuh. Kan mikir dah. Tengok mikir dah. Kira, kami ngaji mati. Ah, payah nak bini mata. Tak jadi, mana? Keluar itu. Keluar jadi ke, ada dadak dia kembang. Jadi otak jalan dari otak dia terpijau. Kami nggak mati. Ini tak apa. Mau dok, cumi mau dok yo. Mau dok yo, cumi mau dok. Mau dok yo eh. Pas ada mau tahari, tak apa. Ia tak apa. Nggak wajah tahari ni. Supah dia nahu, hanya dia mati. Tak nak ngaji nahu, so tak balai lah. Supah, sebab dia bahaya tu sakut tu lagi. Haa, nampak tak? Sudah, tak bayu nanti dia dah habis cakap tu. Aduh dah. Ini waktu dia, nak pergi bahaya pecah masik, tapi tak bahaya gelak lah. Lah, lah, hanggi lagi. Ah, ingat dah kalau kau biasa kau tak ada nakik dia tu jadi ah dia kot tu bawa tiba nakik dia sebalik. Ah yang kalau tempat kau dah gitu dah. Insan hayawan umum insan lah tu boleh telah insan lah hayawan jadi umum lah insan. Ah umum di masodak tu lah. Masodak bawa jadi tinggal juga lah insan. Habis kat tu. Ah jadi pula dah kita bisa kita ni nak sebuah nakik kau tu dah. Wa illah. Nah, tengok dah. Tengok tu lah dah. Aku satu. Murad Afradin Yasduku alaih kulluk bagi apa ni? Pertama ni tasawi kata ni. Dah. Wa illa kalu tak leh. Tasa dah ke kuliah. Bahas tasa fi jumlah. Tak leh. Tak leh sama tumbuk. Masalah kalau tak ada tasawi, kenapa tak? Sebab kata la la insa dengan la hajar. Sama tumbuk. La insa. For insa dengan hajar. Tak bayang dah ruang tu dah. Pokoknya telah insan dengan lah hajar. Haa, sama tumbuk juga. Haa, tak tahu. Kalau umum ku semua telak, jadi kot tu. Haa, jadi kot tu. Kalau hok ni umum, asal yok ni umum, boh kita boh nakik dia, jadi hok ni umum pula. Jadi balik kot tu. Wa illa kalau tak ada tasarau kulli. Basarau fi jumlah. Haa, setiap umum ku semua telak. Haa, tu tak adilah. Haa, faminal wajhin. Fahuma am wa akas min wajhin. Haa, masalah. Berkata, la apa insan dengan insan dengan abiat. Dah. Apa kita riwayat la hayawan, hayawan dengan abiat. Umum khusus bagi hidup. Pak ni tu waktu tu lah. Hayawa abiat. Jadi pak hok pelakonya menatap utih tu ya hok pelakonya. Pak menatap ke putih semua ada menatap hitam lah. Hok tu asing jaga dia. Binatap hitam, binatap asing jaga dia. Pak tu putih ni. Bukan menatap aja putih. Dia ada putih baju, putih piyah, putih-putih lain. Jadi asing jaga dia. Pak kita ginapi pula. La hayawa. Dah. Dengan la abiat. Asal dia umum khusus miwaji. Nah, dengan alih ya no. Kama ada. Kul tali anna umum setiap dia tahakku baina insa ngallah hayawan. Ma'at tabayun. Baina huma nakiduhuma. Fa'inna Allah hayawan. Kau nak ni payah ni, payah ni. Kita suka ni hari ni, sekejap lah. Biar-biar ni ya, tak boleh naik kuliah khamsah. Dua tak nak naik kau kuliah khamsah yang akhir. Tak boleh masuk. Ya. Ini berarti dah. Dah. Eh? Dah. Dah. Wabai wabai nahuma nasi tu tabalin bukti ya, panggil tabal. Tengok ya, tak ada. Supa kata insan dengan apa, hayawan dengan apa? Hayawan dengan abiyat. Dah, hayawan dengan abiyat. Asadiyo umum kusuf min wajhe. Ya, apa ada? Tapi, kalau kita bunatik. Kalau panggil apa, wamin, apa? Baik naki dai lima apa ni tabayun juzi. Nah kita jadi papai. Ah papai min apa tak leh tak apa. Banyak mulut hanya tak apa. Ya. Allah. Ilmu mantik tak ada silah banyak ada ilmu. Ilmu dia tak segi tu, dia panggil tak segi tu. Oh, itu lah. Buat jadi kita berhenti dengan dia banyak lah. Dia berhenti apa? Hayawan dah. Kau tak, ya misalnya kau nak ni. Hayawan dengan abiyah. Hayawan dengan abiyah. Hayawan dengan abiyah. Hayawan dengan abiyah. Dan dengan abiyah. Ni sebuah ruang ni, kuli lah tu ni, dia bahas kuli. Ni kuli, ni pun kuli. Nak kena frok, masalah tak banyak. Sebut tu putih je tu. Baju, semua banyak. Tapi atas ni sebuah ruang ni ni. Dia dipadu ruang ni ni. Panggil umu kusuh bajiri. Kenapa? Ha, umu kusuh bajiri jadi itu. Sebut kata, abiyak dengan haiwan jadi makan dia semua sini lah. Haa, deh. Haiwan, abiyak. Itu maknanya putih. Mak putih buat lupa ni kita kata. Tapi, dah hayawan di sini. Bukan tak ambil, boleh kata boleh kata asuwa ke no. Dan asuwa ke ahmak ke no. Mana ni asing jaga dia. Hayawan ni pula. Apa? Abiyak ni pula. Bukan kata hayawan aja. Boleh kata apa? Boleh kata apa? Kor kale ke. Dan mampu ke. Dan sebagainya. Asing jaga dia. Apa ni? Umum khusus. Ini wajib. Dah lupa lah ni. Lepas tu kita pergi pun nampil. La hayawan. La abiyat. Tak ada la hayawan, la abiyat. La hayawan, la abiyat. Tak ada ni. Tak ada lah. Tak ada lah yang ni dah dapat dah. Kalau tak ada lah yang dapat dah. La hayawan tu dah. Dia kata kena dah. Bu kata nak nakit dah. Haa dah. Dia panggil. Ai naki rumah amr baina huma umum kusuh mu wajib tabang tabang bagi juz ke ingat apa satu bawah iza nu tiba dalam kuliah illa lam akhad dah wa tu dah mano umum kusuh mu wajib ini ta umum kusuh wajib tengok bawah dah pak ing tengok dah atau tengok bawah tengok atas dah wa dengan delikong ni aku kata wa baina nasi di ma ada dua lapak kulit tadi panggil tabayun juz ia apabila hukum kusuh wajibi dah sebab abiyak dengan hayawan bo kita gibuk on lab jadi tabayun justi. Kok mana tabayun justi? La abiyak ni nata gapo? Masuk gapo de la abiyak? Kita kalau lah hayawan, kita habis semua hayawan lah. Berartinya, masuk tak ada buah ni, dah cabut-cabut lah, cabut bis. Kita ada hukum ni, mana? Tapi dia kata ni, tabayun juz'i, berartinya ada pihak dari saya. Ha, berarti lah, ilah asri lah. Kalau ni, buah di batu, dah hajar. Ha, dia habis, ilah asri lah, batu semua pakai syajar, dah. Habis lah. Berarti hayawan habis. Tengok, kita pergi hot war. Fa'inki lah dah. Bainallah hayawan wala umu wajihi wajihi juga. Tapi umu khusus wajihi juga dia kata. Tengok lama. Tengok katanya dah. Tengok katanya tabayun juz'i. Tabayun juz'i macam mana? Tabayun setengah. Umu khusus wajihi dah. Umu khusus wajihi dah. Ha, berkata aswad. Aswad dengan apa? Aswad dengan syajarah. Ha, so far lah. Jadi tu baik-baik dari Jepun ni ke? Kita tinggal aswad dengan syajarah. Aswad masalah dengan syajarah. Ha, dua ni ke apa? Wajib-wajib. Oh, wajib-wajib ke? Ya, ya, akan hengah tak tak sep. Kita pergi belah. Itu baik wajib ke? Itu baik. Ha, itu baik ni kan. Misalnya, kita belah abiyak, ada lah hayawan, lah abiyak. Masalah kita pada dari aswad dengan ni. Kita pergi belah. Jadi, hegek-hegek hengah tak sep. Jadi umum khusus mula jadi juga. Dia rupa ni juga lah. Dia bulat. Syajarah kat Abiyak dalam ni lah. Lepas tu orang ni yang boleh ada Ahmad semua tadi. Lepas tu orang ni lain-lain kita wear lah. Syajar ni kita buat hajar. Masalah basu ke, pasir ke, buhi. Kita jangan buat hayawan so. Ha, jadi kogi-kogi. Ha, di sini. Ya ni. Umum khusus wajib. Ha, di kamar ayat dia putih adalah tak ambul. Ha, kalau kita fikir rakyat itu yang katanya, jadi umum khusus wajib. Kalau umum khusus wajib, jadi pastinya dua ni kita pakai umum khusus wajib lah. Ya, jadi support. Dia kata support. Umum khusus wajib, nanti dia apa umum khusus wajib. Pak Kemal dari itu dah. Ah, ha, dia kata gitu. Pak Kemal. Ah, dah habis kat tuan tu. Ya itu dulu saya ale. Ah bila kita nak pola itu kita pergi pula juz'i idafi. Ha ada soalnya. Juz'i idafi ni dia ada juz'i hakiki ya dengarlah. Apa satu juz'i idafi am minal juz'i hakiki. Apa makna pula juz'i hakiki dan idafi? Mana kamu? Dia idafi betul ni. So, kalau kita buat jadual lah. Tapi kita buat lagi, gerah lagi kan. Gerah lagi kan. Gerah lagi, jauhar lagi. Sebab dah jauhar, atas tu. Kotak. Mari dua, mari tunggu dua. Isin, dengar, jahpiri. Kotak lagi lah. Eh, jauhar ni dua. Eh, tiba boleh lelah lagi. Okay, isin. Kotak lagi lelah lagi, dengan jahpiri. Dah kita ngaji tahu. Isin tu pula ada dua. Dah. Isin bersih subuh. Dah, apa bersih subuh. Padahal tu, sasar-sasar-sasar. Dah. Pagi di tsunami. Nami, patut tak subuh dekat kampung tu sebab batu. Buai tu nami. Kita nak nak ayah nak bina apa kata? Hakiki dengan kiri hati dengan juzi, apa? Idofi. Nami pula tadi hassas. Buai tu hassas. Nah, iaitu hayawan hassas ni. Kau ada perasaan eh. Dah tak ada berasa eh, wairu hasan ni nabak. Tumbuh eh. Nabak. Ni, hayawan ni. Ha, dah nasib, dah nasib. Kamariye, jus ho. Coba. Hayawan nasib, kita buat hayawan nasib. Dah nasib. Tinggal so. Lepas tu, sohil. Hai, boleh banyak nasib ni Muhammad. Dolloh. So ini banyak dah. Juzuk hakiki mana ni? Ha ni hakiki. Ha hakiki yang berwasuk tu. Ha tak boleh hakiki. Ha tak boleh cakap, tak boleh nak ikir dah. Ha idofi macam mana? Idofi ni, nisbah dengan ni. Ni, hayawan natik, hayawan sohi ni, kita ikhtibar dengan ratuk ni, dengan hasad. Nasbah hayawan natik, hayawan sohi ni, nasbah dengan ia ni, dia panggil juzuk nasbah ia. ni ni. Hak ni ngah sebuah ni juz'i. Hak ni ngah sebuah ngah ni panggil juz'i juga. Hasad ngah sebuah nami juz'i. Baik ke huwa kan? Nami ni ngah sebuah ngah juz'i. Hak ni hadis saya ngah sebuah nama ni yang juz'i juga. Maka hakiki mana? Hak hakiki pas tak suk lah. Hakiki. Ada pun idofi tak tahu. Saya tak ada info idofi kan kau. Idofi yang sebuah ni je sandar dalam ni. Idofi yang sandar dalam ni. Sebab dia lewat lagi. Hak ni pun, kerana pun tak boleh kata hakiki. Dengan kena lewat dia becek, becek pulak. Lewat dia becek pulak. Tapi, dengan sebuah dengan yang atas dia. Panggil juzuk dengan nam ni, jauh lewat. Lepas tu hak ni pun, tak boleh panggil hakiki. Kerana pun lewat dia becek. Lepas tu dia atas dia, dia ambil yang atas tu. Di sini, kan? Dan sebab dia sibuk atas. Panggil idofi, idofi, idofi. Bishadah. Hak hakiki pun patah tu, tak boleh. Kau tak boleh nak itulah. Kau tak boleh nak pecek lah. Semuanya hati je. Okay. Nah, ya, darah. Tapi dia kata kena. Yuzu idofi am. Lebih umum. Mana umum ni makan pun. Cuba kata, masalah kita kata, jismun. Beh. Jismun dengan sebuah dengan jauhar. Dia ada juzu. Jismun ni satu juzu daripada jauhar. Dengan Muhammad bawah patah. Jismu idofi amina juz akiki. Ha, cik ada. Sebut lagi jisim ni. Ha, jisim. Dengan Muhammad. Lebih umum jisim lagi. Kenapa? Nampak kan? Nampak kan ni? Ya lah, jisim ni makan jisim. Nami, oleh nami. Lepas tu, mari pula hasad. Sebab dia lewah yang berlaku. Ha, tak nampak lagi. Kita lebih gambar idofi yang hakiki lah. Hak hakiki ni kita nak pecek tak boleh ke bawah. So, orang dia suruh dia orang. Idofi ektibar lah, ektibar. Ektibar, ektibar ni ektibar. Ha, ia ni ektibar kerana ia ada bawah, ia ada atas. Ha, ia idofi, ia idofi, ia ada bawah, ada atas. Ha, panggil idofi. Bila idofi, ektibar. Kalau dia kata am, kalau idofi am, mina, juti, hadi, ki. Ha, tak ada tu. Ini nampak lah, lebih umum. Ha, itu. Ha, itu masih tu lah. Dah. Wah-wah dah. Tak ada juga apa. Ia kata dia sebab tu. Hakiki huwa ladhi yang nak tatawu hukum syarikat fih. Itu tak ada juz'i lah. Juz'i hakiki iaitulah juz'i yang kita tertegah. Kita nak tatawu kata nak syarikat sebab tu Muhammad. Muhammad kau biasa orang itu Muhammad. Kita nak kira tolak air pada. Tak boleh. Yusuf, Yusuf. Berarti Yusuf dengan Muhammad lain. Ismail lain. Dia panggil man, apa? Yang nak tegah. Kita nak istirah. Ada. Hak tu hak hakiki. Kata insan. Khas. Ini yang dipanggil hak idofi ni. Ada. Bukan pada dia dah. Wakazalika juz'i lil akhas. Masalah tak insan lil hayawan. Ini insan. Ini insan di sini. Nak sebuah dengan hayawan tak ni. Ada hayawan ni. Hayawan dia dua. Hayawan. Hayawan. Hayawan insan. Lepas tu mari sohi semua faros. Dia insan. Ano. Di apa di hayawan ni banyak. Dia ada insan, haiwan nasik, faros, haiwan, haiwan apa? Sohih, lepas tu asad, haiwan mustari. Bagi kata ini ada, kal insan ni, insan, akhos minal haiwan, nasibuh dengan haiwan. Ada, wal haiwan, akhos minal jismin nami. Ada, semua tak masuk. Lepas tu orang ni apa? Wa yusamma dinamo tulah, apa ni apa? Juz'iyan idofiyan. Ini idofi. Sana, ini sana, ini sana, ini sana, ini sana, ini sana, ini sana lagi. Kalau ini idofi, nak sebuah dia. Ini, ini, ini, ini, sebuah ini, ini idofi. Nami dengan jismi, nami ni, satu juzuk pada jismi, panggil idofi. Pakai tak ada hakiki, orang akan ada ewah dia ada pula. Dia ewah dia ada. Kalau dia sup, tak boleh ada ewah, dia panggil hakiki. Sup, orang Muhammad ni. Sup ni, nak becek Muhammad, tak boleh becek lah, sup dia tu lah. Tu, tak tu. Mana? Wah wah. Hak tu hakiki. Lain pak oleh tak tu idofi bi. Iba. Iba ni. Hak idofi idofi mata tu tu di jauh hapo bi. Bish. Ya gila dah. Ada. Kita ada juzi idofi juzi hakiki. Ada. Wah wah juzi minasa ni am minajuta lebih umum. Ya sudah. Lebih wado. Tentang mulak dia. Hak wado. Juzi idofi lebih umum daripada juzi hakiki. Dia anna dia hakiki wa syaks. Nau ni. Dah. Saya tu Muhammad Ali. Hati dia sakut tak nak habis. tak kau tu, tapi yo orang di Kanada. Hmm, tak, tak kau tu. Dah kita boleh tengok aku nikah kira. Juzi hakiki akos min syai. Hmm, tak ada. Juzi hakiki ni khusus lah. Muhammad khusus. Kenapa? Walai ta syai akos min juzi hakiki. Tu syai tu umum ke. Dah. Wa kullu juzi hakiki min jahati idafi ila kulli lah. Allah di fauqa wa ibatah. Jadi ibatah. Dan yusamma idafi yan ibatah. Tak ada ni idafi. Wa kullu mumbu idafah ada. Ila mafhum au sa'min tu. Jadi kalau wahai dia. Ini mafhum pada ni. Tiba jauhar. Jauh dua. Maka disay dengan ni. Panggil juz'i. Ni. Jauh dua pula. Tiba nami. Juz'i bagi disay. Nami pula. Hasan dan hasan ni. Juz'i bagi nami. Pak ni dua tiga. Tiba ni. Tiba dua. Hasan ke tu? Habis. Dah habis kan ni. Maka kat. Bagaimana tak berheranya? Nampak gimana? Juz'i dofi. Sekarang, kau patah suk tu, hakiki. Tiba ni kau tak. Kau ni idofi, idofi, idofi. Nampak kita ya? Boleh ngeblik dengan jauh ke dah, sampai dah. Okay, boleh kan? Wibah molek puli, wibah molek puli. Sebab kalau kita nak puli, dengur pe, kita nak puli, kau misalnya dia lah. Tak kot kalau kok. Tak sungguh, wih, wih, boleh. Kuli, juz'i tak boleh, tak ayah, juz'i dah. Kuli, dia yang tiba, umur khusus, bol-bol laki, dia tak ada waktu banyak. Dah, kuli ni lah, masuk tak makhum, hari dah mulai bahaya itu. Masuk tak makhum. Kuli yang tiba, dan ni lah, dia tu. Baru lah kita mengaji kuli yang khomsah. Dan apabila kita kerti, mulai kuliah khom, mana, mana? Mana? Jauh kiri. Jauh hati. Jauh hati. Jauh hati. Jauh hati. Jauh hati. Jauh hati. Jauh hati. Jauh hati. Jauh hati. Jauh hati. Benar tak boleh. Benar tak boleh. Tak boleh bagi. Nak leluh dah. Pasal dia yang kita buat atam. Dah atam dah. Atam dah. Tak boleh. Atam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lagi. Atam. Atam ni sedap di siar lagi. Dia lagi banyak tau. Ada kan? Buka tak ada kalau tak payah, tak tanya. Nak korang habis dekat ni. Ya. Eh, orang yang lagi.